الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau bersaksi dengan dua persaksian syahadah, kemudian beliau berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, dan beliau berkata, amma ba'd. فنكمل ما ابتدأنا الكلام فيه. Maka kita akan menyelesaikan materi yang telah kita mulai untuk menyebutkannya. Fi dzikri ba'dhi usuli manhaj as-salaf. Yaitu menyebutkan tentang sebagian prinsip-prinsip manhaj salaf. Wa at-tahdhir mimma yukhalifu dhalik wa yu'athiru alayh. Dan memperingatkan dari perkara-perkara yang meruntuhkan manhaj salaf. Tawaqqafna qabla salati al-maghrib 'inda asl ترك الأخذ للعلم والدين عن أهل الأهواء والبدع. Kita telah berhenti dan istirahat sebelum maghrib pada prinsip yaitu meninggalkan mengambil atau tidak mengambil ilmu dari kalangan ahlul bidah. وهذا الأصل dan prinsip ini في غاية الأهمية لحفظ الدين. Termasuk prinsip yang sangat penting dalam rangka menjaga agama ini. Wamuhasaratul bid'ah wa man'uha min al-inti wamuhasaratul bid'ah wa man'iha min al-intishar. Dan dalam rangka membatasi bid'ah dan melarang bid'ah dari bid'ah itu menjangkit atau berjangkit kepada yang lain. Wa 'uqubati ahli al-bid'ah 'ala bid'ahihim bitarki akhdhi al-'ilmi wad-din 'anhum. Dan ini termasuk bentuk hukuman terhadap ahlul bidah dengan tidak mengambil ilmu dari mereka karena kebidaan mereka. Wa tahqiqi aslin akhar ajma'a alaihi salaf. Dan prinsip ini juga terwujudkan dengannya prinsip yang lain yang para ulama salaf mereka bersepakat atasnya. Ala wa huwa hijranu ahli al-bid' wal ahwa. Yaitu prinsip memboikot ahlul bidah dan penghusung hawa nafsu. وعدم صحبتهم وألفتهم dan tidak menemani mereka dan bergaul dengan mereka. وعدم سماعهم dan tidak mendengar dari ahlul bidah. وقراءة كتبهم dan tidak membaca buku-buku ahlul bidah. فاعلموا رحمكم الله ketahuilah semoga Allah merahmati kalian أن هذين الأصلين bahwa dua prinsip ini في باب العلم والعمل prinsip pada pembahasan ilmu dan amal fi tarkil akhdhi an ahli al-ahwa'i wal bid'ah yaitu tidak mengambil ilmu dari ahli penghusung hawa nafsu dan para pelaku bid'ah wa fi tahqiqi al-maslahah ad-diniyah bi hijranihim dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan agama dengan memboikot mereka wa adami suhbatihim wa ulfatihim as-suhbah al-ikhtiyariyah dan tidak memilih bergaul dengan mereka sebagai pilihan yang dipilih oleh kita. Wala sama'u kalamihim wala qira'atu kutubihim dan juga tidak mendengar audio-audio mereka dan membaca buku-buku mereka. Hifadhan lidinika an yanharif dalam rangka menjaga agamamu supaya agamamu tidak menyimpang. Wa hatta la yadkhulaka asy-syakku fi yaqinika wa sunnatik wa sunnah allati anta 'alayha dan agar kamu tidak dirasuki penyakit keraguan terhadap sunnah dan agama yang kamu berada di atasnya. Qala Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi rahimahullah tabi' al-jalil. Berkata Abu Qilabah Abdullah ibn Zaid al-Jarmi seorang tabi'i yang mulia. La tujalisu ahla al-ahwa. Janganlah kalian duduk bersama ahlul ahwa penghusung hawa nafsu. Wa la tasma'u minhum. Dan jangan kalian mendengar dari mereka. فإني أخشى أن يغمسوكم في ضلالتهم sungguh saya khawatir mereka akan menjerumuskan kalian dalam kesesatan mereka أو أن يلبسوا عليكم بعض الحق الذي تعرفون atau mereka membuat sebuah suatu kebenaran yang telah kalian ketahui menjadi tersamarkan فذكر هاتين المفسدتين في الدين maka dia Abu Qilabah menyebutkan dua kerusakan dalam agama ini الأولى أن تنتقل إلى بدعهم بالكلية. Yang pertama kamu akan berpindah kepada kebid'ahan mereka secara keseluruhan. فَتَكُونَ مَعَهُمْ بَعْدَ أَنْ كُنْتَ عَدُوًّا وَحَرْبًا عَلَيْهِمْ. Sehingga kamu akhirnya menjadi bagian dari mereka padahal sebelumnya kamu memusuhi mereka. وَتَعْتَقِدْ وَتَعْمَلْ بِالْبِدْعَ بَعْدَ أَنْ كُنْتَ تُنْكِرُهَا. Kemudian kamu akhirnya beramal dengan kebid'ahan padahal sebelumnya kamu mengingkarinya. وَالْمَفْسَدَ الثَّانِيَةِ. Kerusakan yang kedua. وهي التي لا ينتبه لها كثير من الناس. Yaitu kerusakan yang kebanyakan orang tidak memperhatikannya atau tidak teliti dengannya. أن يلبس عليك بعض الحق الذي عندك. Yaitu kebenaran yang telah kamu ketahui itu menjadi tersamarkan karena kamu duduk dengan ahlul ahwa. فيدخلك الشك والريب. Sehingga hatimu dirasuki keraguan dan kebimbangan. ويكثر منك الاضطراب والاختلال. Dan akhirnya kamu banyak tergoncang dengan atas kebenaran itu. فتقدم أخرى رجلاً وتؤخر أخرى. Akhirnya kamu ragu-ragu, kadang kamu maju, kadang kamu mundur. فتبقى مترنحاً بين الحق والباطل. Akhirnya kamu menjadi orang yang bingung di antara kebenaran dan kebatilan. ولا تكون على صفاء في اعتقادك ويقينك. Akhirnya kamu tidak menjadi orang yang di atas kejernihan dan kebersihan di atas akidahmu. Wa inna hadain al-aslain mujma'un 'alayhima 'inda as-salaf. Dan dua prinsip ini adalah prinsip yang para salaf mereka telah ijma' sepakat atasnya. Wa qad istadallu lahumā bi adillatin min as-sunnah wal kitab, min al-kitab was sunnah. Dan para salaf mereka telah berdalilkan dengan Al-Qur'an dan sunnah atas dua prinsip ini. Kama huwa ma'rufun fi mawdi'ih. Sebagaimana yang ma'ruf pada tempat pembahasannya. فاستدل عدد من أئمة السنة بقول الله تعالى sebagian ulama sunnah mereka beristidlal dengan firman Allah azza wa jal إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. نعم. Jika kamu melihat orang-orang yang mereka berbicara tentang agama Allah dengan cara batil, maka jangan duduk mereka, berpalinglah dari mereka sampai mereka mengganti pembicaraan mereka. فقد ذكر الشوكاني في فتح القدير وغيره الإمام الشوكاني رحمه الله dan selain الإمام الشوكاني telah menyebutkan dalam kitabnya فتح القدير dan selain beliau أن هذه من الأدلة على عدم مجالسة أهل الأهواء والبدع. Bahwasanya ayat tadi yang baru disebutkan termasuk dalil di antara dalil yang melarang kita duduk dengan ahlul bidah dan penghusung hawa. أهل الرأي المذموم في الدين. Itu orang-orang yang mereka membangun agama dengan pemikiran mereka. واستدلوا كذلك بهجر النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من المواضع والقصص. Dan mereka juga beristidlal, berdalilkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot di beberapa tempat. كهجره الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك رضي الله عنهم 50 ليلة حتى أنزل الله توبتهم. Sebagaimana Rasulullah menghajar atau memboikot tiga orang sahabat yang mereka tidak ikut perang Tabuk, beliau menghajar memboikot mereka beberapa malam sampai turun firman Allah Azza wa Jalla menjelaskan taubatnya mereka para sahabat ini. Wa ghairiha min al-waqa'i' ats-tsabita fi sunnah. Dan seterusnya dari kejadian-kejadian yang tetap yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal wajhul istidlal. Dan sisi pendalilannya أن هذا هجره فيما هو دون البدعة. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot sebagian sahabat pada dosa yang itu lebih ringan daripada bid'ah. كمعاصي وغير ذلك. Seperti kemaksiatan dan yang lainnya. فهجر للبدعة من باب أولى. Maka tentunya memboikot ahlul bid'ah itu lebih pantas dan lebih utama. ومن ذلك ما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم. Dan di antaranya apa yang ada di dalam kitab as-sahih dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-arwahu junudun mujannada. Kata Rasul, jiwa-jiwa manusia ini seperti ibarat tentara-tentara yang berbaris. Ma ta'arafa minha atlaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Yang mana jiwa-jiwa ini dia akan bersatu dengan jiwa yang sejenis dengannya dan yang tidak sejenis dengannya maka dia akan menjauh saling mengingkari. Wa mithl hadits Abi Musa al-muttafaq alaih مثل الجليس الصالح والجليس السوء. Demikian pula seperti hadis Abu Musa Al-Ashari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan teman duduk yang baik dan teman duduk yang buruk. Wa sahibul bid'ah jalisu su'in ashaddu min sahibil ma'siyah. Maka pelaku bid'ah atau mubtadi'ah itu adalah teman duduk yang lebih buruk dari teman duduk yang hanya melakukan kemaksiatan. Wa hadha yaghfulu anhu katsirun. Dan perkara ini banyak di antara manusia yang mereka lalai darinya. Fayahmiluna jalisus su' ala sahibil ma'asi faqat. Maka sebagian mereka menganggap bahwasanya teman duduk yang buruk itu cuma sebatas para pelaku maksiat saja. Wa sahibul bid'ah ashaddu su'an wa adar. Padahal pelaku bid'ah itu lebih parah dan lebih berbahaya. Wa mithl qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man sami'a bid-dajjal falyal'a anhu ay liyabta'id anhu. Barang siapa yang dia mendengar Dajjal maka hendaknya dia menjauh dari Dajjal. Fa innar rajul al-mu'mina ya'tihi. Maka ada seseorang yang dia beriman dia mendatangi Dajjal. Wa huwa yahsibu nafsahu 'ala al-iman. Dalam keadaan dia menyangka bahwasanya dirinya kuat di atas keimanan. Fa la yazalu yulqi 'alayhi ad-dajjal min shubahi hatta yu'mina bih. Maka Dajjal terus-menerus melemparkan syubhat, memberikan syubhat kepada orang yang menganggap dirinya beriman tadi sampai dia fahadha mu'minun kana yukadzibu bid-dajjal wa yakfuru bih. Orang ini yang dahulunya dia di atas iman, dia mendustakan Dajjal dan dia mengingkari Dajjal. Wa taqaddama ma'akum syai'un min akhbarihi fi darsi ams. Dan telah lewat sebagian kisah-kisah tentang ini di dalam pertemuan yang kemarin. ومع هذا لما سمع كلامه bersamaan dengan itu tatkala dia mendengar ucapan-ucapan Dajjal ورأى شبهة dan dia melihat syubhat-syubhat yang dikeluarkan oleh Dajjal لم يزل ذلك يتردد على قلبه حتى آمن به وكفر برب العالمين. Maka syubhat-syubhat dan peristiwa-peristiwa yang dia lihat dari Dajjal itu terus-menerus terngiang-ngiang di dalam pikirannya sampai akhirnya dia beriman dengan Dajjal dan dia mengikutinya. Aywa. فكيف بسماع من هو مسلم مؤمن بالله من أهل الأهواء والبدع؟ Maka bagaimana jika dia mendengar seorang ahlul bidah yang masih muslim yang masih beriman dengan Allah? لأنه يراه مسلما. Karena dia masih menganggap orang itu di atas Islam. فالميل إلى استماع كلامه أشد من الميل لاستماع كلام الدجال. Maka tentunya kecenderungan untuk mendengar seorang ahlul bidah yang masih di atas Islam itu lebih besar dibanding kecenderungan mendengar ucapan Dajjal. Waqad istadalla bihadzal hadits ala hadain al-aslain 'adadun min a'immati as-sunnah minhum Ibnu Qudamah fi Lum'ati al-i'tiqad wa ghayruh. Para sebagian ulama mereka telah berdalilkan dengan hadis ini, kisah ini terhadap prinsip-prinsip ini sebagaimana al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Lum'atul al-i'tiqad. Waqad naqala al-ijma' 'ala hadza 'adadun min al-'ulama'. Dan para ulama mereka telah menukil ijma, beberapa ulama telah menukil ijma tentang prinsip ini yaitu menjauh dan tidak mengambil ilmu dari ahli bidah. Yazidu adaduhum ala 48 imaman wa alima. Yang jumlah mereka itu melebihi yazidu adaduhum ala 48. Yang mana jumlah para ulama tersebut melebihi 48 orang. Ala mukhtalafil usuri wal buldan. Bersama berbedanya negeri mereka dan juga zamannya mereka. Wa sa'dhkuru ba'd al kutubi wal ulama'i sarda. Saya akan menyebutkan sebagian ulama dan buku-buku sarda, maksudnya lewat begitu penyebutannya. Min dhalika al Imam al Baghawi fi syarh as sunnah. Di antaranya al Imam al Baghawi dalam kitabnya Syarh as sunnah. Wal Khattabi fi ma'alim as sunan. Dan Imam Khattabi dalam kitab Ma'alim As-Sunan. Wa Abu Uthman As-Sabuni fi i'tiqad As-Salaf. Dan Al-Imam As-Sabuni dalam kitab i'tiqad As-Salaf. Wal Imamani Abu Hatim wa Abu Zur'a Ar-Razi fi aqidatihima. Dan kedua Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'a Ar-Razi dalam kitab keduanya Aqidah Ar-Raziyin. Wal Imam Ibnu Abi Zamanin fi Usul As-Sunnah. Dan juga Imam Ibn Abi Zamanin dalam kitabnya Usul Sunnah. Wal Imam Al-Lalakai fi syarh usul ahli sunnah. Dan Imam Al-Lalakai dalam kitab syarh usul ahli sunnah. Wal Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fi fatawi. Dan Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah sebagaimana dalam majmul fatawa beliau. Wal Imam Ibn Al-Qayyim kama fi I'lam Al-Muwaqqi'in wa At-Turuq Al-Hukmiyyah. Dan juga Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitabnya A'lamul Muwakkin dan kitabnya Turuqul Hukmiyah. Wa ghayruhum min a'immatis sunnah as-sabiqin wal lahiqin. Dan selain mereka dari para ulama sunnah yang telah berlalu dan di masa sekarang. Wa naqlu alfadhihim fi hadha tukawwinu kitaban kabira. Dan jika kita menukil ucapan-ucapan para ulama pada prinsip ini, maka akan terkumpulkan dalam satu kitab. Wa qad ajma'a as-salaf 'ala tilka al-maqulah al-'azimah. Dan para salaf mereka telah berijma bersepakat terhadap sebuah ucapan yang mulia. Wa ja'aluha min a'zami ma yusi biha as-sabiqul lahiq. Dan mereka menjadikan ucapan ini sebagai wasiat orang yang telah berlalu mewasiatkan kepada generasi setelahnya. Ma rawahu Muslimun fi muqaddimati sahiha wa ghayruhu 'an Ibn Sirin. Apa yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dalam muqaddimah sahihnya dari Muhammad bin Sirin. Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Yaitu ucapan bahwasanya ilmu ini adalah agamamu, maka lihatlah dari mana kamu mengambil ilmu, mengambil agamamu. Wa ja'a hadha al-lafdhu 'an 'adadin min as-salaf bi lafdhi. Dan lafaz ini dengan nasnya datang dari beberapa salaf. Wa amma ma'nahu fa ja'a 'an 'adadin kadhalik. Adapun makna ucapan yang semakna dengan ini datang dari beberapa ulama yang lainnya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kama rawahu Muslim fi muqaddimati sahihi. Seperti datang dari Ibnu Abbas sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam muqaddimah sahihnya. Qala kunna idza sami'na rajulan yaqul qala Rasulullah ibtadaratu absaruna wa asma'una. Ibnu Abbas beliau berkata, dahulu kami jika mendengar seseorang mengatakan saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka kami cepat melihat kepadanya dan kami memasang kuping-kuping kami untuk mendengar ucapannya. Ai linahmila anhu al-ilma wal hadis. Agar kami bisa mengambil ilmu dan hadis dari orang tadi. Amma idh rakiban nasu as-sa'ba wadh-dhalul. Adapun setelah manusia ini mereka menunggangi perkara yang sulit dan perkara yang mudah. Ya'ni yuridu bihadha wuqu'u al-kadhibi waz-ziyadati wa ihda'u huduth al-bid'ah. Yaitu Ibnu Abbas memaukan bahwasanya setelah manusia mereka terjatuh dalam bidah, fala mereka melakukan kedustaan-kedustaan. Fala na'khudul ilma aw al hadis illa mimman na'rif. Maka kata Ibnu Abbas, kita tidak mengambil ilmu kecuali dari orang yang telah kita kenal dia sebenar-benarnya. Warji'u fi hadha al athar wa takhrijihi wa alfaz man ruqila anhum. Bisa kamu mengecek kembali asar-asar dan hadis seperti ini yang dinukil dari mereka fi kitabin faridin fi babih, dalam kitab yang farid yang jarang pada bab ini, mujalladin kabir, yaitu kitab yang dengan jilid yang besar, ismuhu syarhu athar ibn sirin inna hadha al-ilm din, yang nama kitabnya adalah syarah athar ibn sirin inna hadha al-ilm din, li syaikhina wa sahibina wa akhina, yang ditulis oleh syekh kami dan saudara kami al-ustaz al-doktor Ahmad bin Umar Bazumul hafizahullah ta'ala, yaitu ustaz doktor Ahmad bin Umar Bazumul hafizahullah ta'ala. Fajama'a hadha al-athar bi jami'i asanide wa riwayatihi wa man ruwiya an. Maka beliau Syekh Bazmul mengumpulkan athar ini dan juga mengumpulkan jalan-jalannya dan mengumpulkan para salaf yang diriwayatkan dari mereka athar tersebut. Wa bayyana ma'nahu wa ma yadullu alayh. Dan beliau menjelaskan maknanya dan apa-apa yang menunjukkan terhadap makna tersebut. Wa naqala min fatawa al-ulama as-sabiqin wal mu'asirin ma yu'akkidu. Dan beliau juga menukilkan fatwa-fatwa ucapan para ulama yang telah terdahulu dan yang sekarang, fatwa-fatwa yang mendukung ucapan Muhammad bin Sirin. Wa radda ala 'adadin min ash-shubah allati yuriduha al-mukhalifun 'ala hadha al-asl. Dan Syekh Bazmul juga membantah syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh sebagian orang menentang athar Muhammad bin Sirin ini. Wa aqul ya ikhwani al-kiram. Dan saya katakan wahai saudara-saudaraku yang mulia, ma min aslin mimma dzakarnahu aw sanadhkuruh. Tidaklah satu asal prinsip dari prinsip manhajus salaf yang telah kami sebutkan atau yang akan kami sebutkan, illa wali ahli al-bid'ah syubahun hawlahu, kecuali ahlul bid'ah mereka berusaha melontarkan syubhat untuk meruntuhkan prinsip-prinsip tersebut. Fa hadha aslul usul, ini merupakan prinsip dasar dari prinsip-prinsip manhajus salaf. Wa aujabu la wa hadha aslul usul wa aujabul wajibat, ini merupakan prinsip dasar dan perkara yang paling wajib. Wa a'zamul ma'ruf, dan merupakan kebaikan yang besar. Wa huwa tauhidullah ta'ala fi asma'i wa sifatih, yaitu perkara tauhidullah, mentauhidkan Allah pada pembahasan asma dan sifat Allah azza wa jalla. Wa tauhidullah fil ibadah, demikian pula pada pembahasan tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Al mukhalifuna fi hadain at tauhidain lahum syubhun 'ala at tauhid, orang-orang yang menyelisih kita pada dua prinsip ini, mereka juga melontarkan syubhat-syubhat seputar dua prinsip ini, tauhid asma wa sifat dan uluhiyah. Waqad kashafa hadhihi syubhat a'immatus sunnah qadiman wa haditha, dan para ulama yang terdahulu dan sekarang telah menyingkap atau menjawab syubhat-syubhat ini. Fa hakadha al-usul al-ukhra lahum 'alayha syubhat, demikian pula prinsip-prinsip yang lainnya, orang-orang yang menyelisih mereka juga mempunyai syubhat. Wa minha hadha al-asl wa huwa hujran ahli al-bid'i wa tark al-akhd 'anhum lil-'ilm, demikian pula prinsip ini, yaitu prinsip memboikot ahlul bid'ah dan tidak mengambil ilmu dari mereka. Wa qad rawa muslimun fi muqaddimati sahihihi, al-imam muslim telah meriwayatkan dalam muqaddimah sahihnya, min qawl ibn sirin qal, dari ucapan Muhammad ibn Sirin bahwasanya beliau berkata, kanu la yas'aluna 'anil isnadi wa sihhatihi, dahulu manusia mereka tidak bertanya tentang sanad dan kebenaran sanad. Hatta idza waqa'at al fitnah, sampai ketika terjadi fitnah, ay qatl Utsman, ay fitnah al Mukhtar bin Abi Ubaid al Thaqafi, yaitu fitnahnya Mukhtar bin Abi Ubaid al Thaqafi yang mengaku sebagai nabi. Qalu sammu lana rijalakum, maka para salaf mereka mengatakan, sebutkan kepada kami tokoh-tokoh kalian atau rawi-rawi kalian. Faman kana min ahli sunnah ukhidha hadithu, maka barang siapa yang termasuk dari kalangan ahli sunnah, maka kami akan ambil hadis darinya. Wama kana min ahli bid'ati lam yu'khad hadithu, dan barang siapa yang dari kalangan ahli bid'ah, maka kami tidak akan mengambil hadisnya. Ibn Sirin tabi'iyun jalil, Ibn Sirin seorang tabi'i yang mulia. Waqad qal kanu bi dhamir al jam', dan mereka, dan beliau mengatakan dengan lafaz kanu yang bentuk jamak, bentuk plural dalam bahasa Arab. Wa qalu bi dhamir al jam', dan mereka mengatakan, dan dia beliau mengatakan qalu, mereka berkata dengan bentuk jamak. Fa huwa yanqulu dhalik amman adrakahum min as sahabah wa ibni wa at-tabi'in, ini menunjukkan bahwasanya beliau menukil ucapan tadi dari orang-orang yang beliau temui dari kalangan para sahabat dan para kalangan tabi'in. Wa hadha muwafiq li athar Ibn Abbas al-mutaqaddim, ini mencocoki apa yang disebutkan dari Ibnu Abbas, athar yang telah lewat. Fa idza awradu 'alayka syubhatan, jika orang-orang mukhalifin mereka melemparkan atau melontarkan syubhat untukmu, وقالوا إن بعض أئمة الحديث قد رووا عن بعض من تلبسوا بالبدع, mereka mengatakan sebagian ulama hadis juga telah meriwayatkan dari sebagian rawi yang dia ternodai dengan sebagian bid'ah. فالجواب, maka jawabannya, من وجوه, jawabannya dari beberapa sisi. الأول, sisi yang pertama, أن تقول إن هذا الأصل الذي عندي محكم, kita katakan kepadanya bahwasanya prinsip ini yang saya yakin adalah prinsip yang pasti muhkam. Wa adillatuhu mutawatiratun mutadhafirah, dan dalil-dalilnya dalil-dalil mutawatir yang sangat banyak. Wa hadzal fi'l min ha'ula'il a'imma mushtabihun 'alayh, adapun perbuatan sebagian ulama ini perkaranya masih belum jelas bagi saya. Fa ana abqa 'ala al-asl al-muhkam, maka saya tetap berpegang teguh dengan prinsip yang jelas. وما كان مشتبها ومتشابها علي, adapun perkara yang masih mutasyabih belum jelas bagiku, إما أن أعيده إلى الأصل المحكم فأفهمه, bisa jadi saya kembalikan kepada prinsip yang telah jelas tadi dan saya memahaminya, أو أجد من يوضحه لي, atau saya mencari orang yang bisa menjelaskannya untukku, أو أتوقف عن الإجابة وأبقى على الأصل, atau saya tawakuf, saya tidak menjawab syubhatmu tetapi saya tetap berpegang teguh dengan prinsip yang asal. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua, an ta'lama anna salaf kanu ala hadha al-ijma', kamu mengetahui bahwasanya para salaf mereka semua ijma', sepakat terhadap prinsip ini. Falamma kathura al-muslimun, tatkala kaum muslimin ini telah bertambah banyak, wa kathura ad-dakhiluna fil islam, dan banyak orang yang masuk ke dalam Islam, وانتشر الآخذون للحديث dan tersebar orang-orang yang mengambil hadis. ودخل في حمل الحديث وروايته من تلبسوا ببعض البدع dan akhirnya orang-orang yang sebagian mereka terurai dengan bid'ah mereka ikut mengambil hadis. من السلف من بقي على الأصل الأول di antara para salaf ada yang tetap berpegang dengan prinsip pertama yaitu tidak mengambil dari ahlul bid'ah. فلم يقبل من مبتدئ زائغ رواية maka mereka tidak mengambil satupun hadis dari seorang pun yang menyimpang dari dalam pembahasan riwayah. ومنهم من قال dan diantara para salaf ada yang berkata الآن عندنا أصل حفظ الدين bahwasanya kita mempunyai prinsip yaitu menjaga agama وعندنا أصل هجران أهل البدع وإذلالهم di sisi lain kita mempunyai prinsip memboikot ahlul bidah dan menghajar mereka فإذا تعارض الأصلان قدمنا حفظ الدين maka jika dua prinsip ini seakan-akan bertentangan maka kita utamakan menjaga agama وهؤلاء منهم من اشترط شروطا dan ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini mereka juga mempunyai beberapa syarat منها ألا يكون هذا الموصوف بالبدعة داعية إلى بدعته مجادلا مخاصما di antara syaratnya bahwasanya orang yang terurai dengan bid'ah tadi yang meriwayatkan hadis itu dia bukanlah seorang dai yang menyuruh kepada bid'ah wa minha alla yarwiya ma taqwa bihi bid'atuh di antara syaratnya dia tidak meriwayatkan hadis yang menguatkan kebid'ahannya dia wa in kana la yuttahamu bil kadhib walaupun orang tersebut tidak tertuduh tidak disangka dia berdusta li ihtimal an tahmilahu bid'atuhu ala an tashtabiha alaihi riwayah karena bisa jadi kebid'ahan dia membawa dia menyeret dia sampai tersamarkan baginya riwayat yang akan dia riwayatkan ولهذا علل عدد من الأئمة الكبار oleh karena itu sebagian ulama kibar mereka beralasan بعض روايات هؤلاء mereka melemahkan sebagian riwayat orang-orang yang ternodai dengan bid'ah tadi بأنها توافق معتقده فوقع في الغلط في روايتها karena mereka meriwayatkan hadis-hadis yang menguatkan bid'ah mereka sehingga mereka terjatuh dalam kesalahan. ومنهم من قال إذا كان صادقا لا يكذب أبدا. Dan diantara ulama ada yang berpendapat kalau orang yang ternodai dengan bid'ah tadi betul-betul jujur tidak pernah berdusta. يروي ما له وما عليه. Dia meriwayatkan hadis yang entah mendukung bid'ahnya atau menyerang bid'ahnya. وكان حافظا متقنا dan dia juga seorang penghafal yang sangat mutqin kuat hafalannya قبلت روايته حفظا للسنة maka riwayatnya boleh diterima dalam rangka menjaga as-sunnah حتى يتبين بالدليل غلطه فيها sampai jelas bahwasanya ternyata orang ini dia keliru dalam meriwayatkan hadis الوجه الثالث sisi yang ketiga dalam menjawab syubhat tadi أن كثيرا من الرواة الذين يمثلون بهم kebanyakan para rawi yang mereka orang-orang mukhalifin menjadikan mereka sebagai contoh dalam syubhatnya سواء في كتب مصطلح الحديث أو التراجم sama saja apakah dalam buku-buku yang membahas tentang mustalahul hadis atau buku-buku biografi para rawi ممن لهم رواية في الصحيحين خاصة yang mereka mempunyai riwayat hadis khusus di dalam sahihain yakununa buraa mimma nusibu ilaihi min albid'ah kebanyakan mereka itu ternyata tidak terdunai dengan bid'ah yang dinisbatkan kepada mereka tajid mathalan fi taqribi ibni hajar kamu dapati misalkan contoh pada kitab taqrib ibnu hadar taqribu tahdhib maksudnya yaqur rumiya bil qadar wa lam yathbut rumiya bil tashayyu' wa la yashih ونحو ذلك ابن هاجر beliau berkata tentang biografi beberapa ulama bahwasanya orang ini dituduh bahwasanya dia mempunyai pemikiran al-qadar ternyata tidak benar orang ini membawa pemikiran ternodai dengan pemikiran syiah ternyata tidak benar dan seterusnya وتجد هؤلاء مذكورين في كتب المصطلح والتراجم انهم موصوفون بهذه البدع dan kamu dapati orang-orang tadi yang disebutkan oleh Ibnu Hajar bahwasanya mereka ternyata bersih dari tuduhan bid'ah kamu dapati pada buku-buku mustalah disebutkan bahwasanya mereka adalah terbawa pemikiran bid'ah bal wa aqwa min dhalik bahkan lebih kuat daripada itu kutub al-aqaid as-sunniyah al-musnadah buku-buku akidah sunniyah yang disebutkan dengan sanad Kallalaka'i Ibn Battah wa ghairiha, seperti buku Allalaka'i dan juga kitabnya Ibn Battah dan yang lainnya, naqalu bil asanid sahihah, mereka menukil dengan sanad-sanad yang sahih, min itsbatil aqaid sunniyah, berupa penetapan akidah-akidah sunnah, wa bara'at ulaika al-a'imma min tilka al-bid'ah, dan mereka beliau menetapkan atau mereka menetapkan bahwasanya para ulama yang tadi dituduh itu mereka bersih dari tuduhan-tuduhan bid'ah, kabara'atil imam Qatada min al-qadar, seperti al-imam Qatada yang dituduh bahwasanya beliau terbawa pemikiran qadar, wal Hasan al-Basri, dan juga al-imam Hasan al-Basri, Sa'id bin Abi Arubah, demikian pula Sa'id bin Abi Arubah, Thawr bin Yazid al-Kala'i, demikian pula Imam Thawr bin Yazid al-Kala'i, bal qad nusiba al-imam al-kabir Syu'bah ibn al-Hajjaj wattuhim bil irja' wa huwa bari', bahkan telah dinisbatkan kepada imam yang besar yaitu Syu'bah dituduh bahwasanya beliau membawa pemikiran Murji'ah padahal beliau suci darinya, bersih darinya, wa ja'a rajulun ila Abdullah ibn al-Mubarak, dan ada seorang lelaki datang menemui Abdullah ibn Mubarak, fasa'alahu an hukm murtakibil kabair, maka dia bertanya kepada Ibn Mubarak tentang hukum orang yang melakukan dosa besar, fa'ajabahu bis sunnah, maka Ibn Mubarak menjawab pertanyaan tadi dengan as-sunnah, faqala dhaka al-mu'tazili awil khariji, maka lelaki yang mu'tazili atau khariji tadi dia berkata, asirta murji'an ya Ibn Mubarak ala kibari sinnik, dia berkata kepada Abdullah bin Mubarak, apakah sekarang setelah kamu tua kamu menjadi seorang murji'ah ya Abdullah bin Mubarak? La'alla ibn al-Mubarak dhahik kama dhahik al-ustaz Arifin. Faqala ibn al-Mubarak, maka Abdullah bin Mubarak berkata, al-murji'ah la taqbaluni, kata Abdullah bin Mubarak, murji'ah, kelompok sekte murji'ah tidak menerima saya. Ana aqul al-iman qawlu amal, saya berkata bahwasanya iman itu adalah ucapan dan amalan. Wa yazid wa yanqus, iman bisa bertambah dan berkurang. Wa qad qala al-imam ibn al-Mubarak nafsu wal imam Ahmad, berkata al-imam ibn Mubarak sendiri dan juga al-imam Ahmad, man qala al-iman qawlun wa amal, barang siapa yang berkata bahwasanya keimanan itu adalah ucapan dan amalan, yazid wa yanqus, bisa bertambah dan berkurang, faqad bari'a min al-irja' awwalihi wa akhirih, maka dia telah terlepas, dia telah tersucikan dari pemikiran murji'ah dari pertama dan akhirnya, wa zahirihi wa batinih, dia tersucikan secara zahir dan batin. Fa hadha al-wajh intabihu lahu, maka sisi ini perhatikanlah oleh kalian. Qul yarmihi wa yatini kub, dibuang bawa bawa gelasnya saja. تأملتم هذه الشبهة على هذا الأصل كيف ترد ولله الحمد؟ Bagaimana kalian memperhatikan syubhat ini yang dilontarkan terhadap prinsip ini dan bagaimana cara kita membantahnya? بهذه الوجوه المهمة التي ذكرتها لكم, dengan sisi-sisi yang penting ini yang telah kita sebutkan. ثم أيضا الوجه الذي يليه, kemudian sisi yang berikutnya, sisi yang kelima. الرابع أو الخامس. الخامس. الخامس, sisi yang kelima, أن أولئك إنما أخذوا من من وصف بالبدعة روايتهم, bahwasanya para ulama tadi yang meriwayatkan dari orang-orang yang dituduh membawa bid'ah, mereka cuma mengambil dari sisi riwayat. Haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya fulan bercerita kepada kami dari fulan sampai kepada Rasul. Haddatsana fulan an fulan qala Abu Bakar As-Siddiq, atau haddatsana bercerita kepada kami fulan dari fulan dari fulan dari Abu Bakar As-Siddiq. Innama ya'khudhuna ar-riwayah, mereka sekedar mengambil riwayat hadis. Wa anta ta'khudhu ra'yahum la riwayatahum, sedangkan kamu yang melontarkan syubhat ini kamu memang mengambil pemikiran ahlul bidah dan pelajaran dari mereka. Al-yawm innama yujadu ra'yu ahlil bidah alladhina yudarrisun wa yu'allimun, di hari ini di zaman kita yang didapati cuman pemikiran ahlul bidah dan pelajaran yang mereka ajarkan. Ulaika lam yasma'u kalamahum, sami'u kalam Rasulillah, para ulama yang meriwayatkan dari orang-orang tadi mereka cuman meriwayatkan mendengar hadis Rasulullah, bukan mendengar pemikiran ahlul bidah. Li shiddatil hajah kama taqaddam bit tafsil, Karena ketika itu kondisi sangat membutuhkan untuk menjaga sunnah dan menjaga agama. ولهذا هذا يلبس الإنسان على نفسه. Maka orang seperti ini yang melontarkan syubhat, dia membuat dirinya sendiri tersamarkan. وقد سئل شيخنا فقيه العصر كما قال الشيخ مقبل الوادعي شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى. Dan telah ditanya syekh kami yang disebutkan atau digelari oleh Syekh Mukbil sebagai ahli fikihnya zaman ini, yaitu Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah, an akhdhi al-ulum an ahli al-bid'ah, hukum mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Faqala la yajuzu dhalik, maka berkata Ibn Utsaimin, tidak diperbolehkan yang demikian. Walau kana hadha al-mubtadi' indahu ilmun la tajidu 'inda ahli sunnah, sekalipun mubtadi' ini dia mempunyai ilmu yang tidak kamu dapati di ahli sunnah. Walau kana yu'allimu al-lugha al-'arabiyyah faqat, walaupun dia cuma sekedar mengajarkan bahasa Arab. Qala li anna fihi thalath mafasid, kata Ibn Utsaimin, karena mengambil ilmu dari dia ada tiga kerusakan. Al-ula tathbituhu 'ala bid'atihi, yang pertama kamu mengambil ilmu darinya membuat dia semakin kokoh di atas kebid'ahannya. Fa yaqul hadha alladhi yubaddi'uni wa yudhalliluni muhanta, yaqul hadha at-talib alladhi ja'a yadrus 'indi, orang itu akan mengatakan, orang ini yang datang belajar padaku yang telah membid'ahkan saya. Yubaddi'uni wa yat'an fi 'aqidati, dia membid'ahkan saya dan dia mencela akidahku. Wa huwa jahil yahtaj ila 'ilmi, dia bodoh, dia datang belajar dariku. المفسدة الثانية, kerusakan yang kedua, أنك تدعو الناس إليه بذلك, dengan perbuatanmu kamu ternyata juga mengajak manusia untuk datang belajar dari dia. فلما يرونك ذاهبا وآيبا من عنده, tatkala manusia melihat kamu datang dan pergi belajar dari pelaku bid'ah tadi, إلى بيته أو مسجده, ke rumahnya atau masjidnya, كثرت السواد عنده, كثرت الحاضرين, kamu telah ikut memperbanyak halaqahnya. Wa kadzalika gharabta an-nas ightarru bih, dan akhirnya kamu juga membuat manusia tertipu dengan perbuatanmu. Tayyib, yaqul al-insan al-yawm ba'dhu an-nas, sebagian orang di hari ini mereka berkata, lan adhhab baitahu wa lan adhhab masjidah, saya tidak pergi ke rumahnya dan juga tidak pergi ke masjidnya. Sa'utabi' durusahu an tariq az-zoom wal youtube, saya akan belajar dari Zoom atau YouTube saja. Audio, video, والتيك-توك, atau TikTok, وغير ذلك, atau yang lainnya. حصلت المفسدة الثالثة, maka alasan ini ternyata padanya ada kerusakan yang ketiga. مع أن متابعتك له أيضا تعطيه كثرة المتابعين, padahal bersamaan kamu mengikuti dia di media-media ini, kamu menambahkan orang-orang yang mutabi, yang mengikuti dia. والناس يغترون بكثرة المتابعين وحاضرية الدرس عنده, karena orang tertipu ketika melihat jumlah view orang yang menontonnya yang banyak, mereka akan tertipu dengannya. Fayaqulun yahdhur al-bath al-mubashir live 10,000, maka dia mengatakan ternyata orang ahli bid'ah tadi ketika dia ngajar secara live ada puluhan ribu orang yang mengikuti pelajarannya. Anta wa zawjatuk wa ikhwanuk adad min haula ukhruj, kamu, istrimu dan anak-anakmu dan beberapa temanmu termasuk dari jumlah penontonnya ini. Lakin tabqa al-mafsada al-thalitha, namun masih ada juga kerusakan yang ketiga. Yaqul Shaykhuna Ibn Uthaymin rahmatullahi alaih, berkata Shaykh kami Muhammad Ibn Uthaymin rahimahullah, annaka anta lan ta'man ala nafsik, kamu tidak bisa menjamin keselamatan dirimu sendiri. Fa inna ma'al ayyam, karena sesungguhnya bersama hari-hari nanti, ta'lafuhu, kamu akan terbiasa dengan pelaku bid'ah. Watuhibbuhu, kamu akan mencintai dia. Watawadduhu, kamu akan menyenangi dia. Wayakhiffu nukranuka libid'ah, dan kebencianmu terhadap bid'ahnya itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Wa azidu ana fa aqul, maka saya akan menambahkan, saya akan katakan. Watabda' tubghid wa tanfur amman yatakallam fih, maka kamu akan mulai membenci dan mulai menjauh dari orang-orang yang mencela pelaku bid'ah yang kamu belajar darinya tadi. Li'annahu shaykhuka fil 'ilm wa tara minhu fa'idah lak, karena kamu menganggap dia adalah syekhmu dan kamu menganggap kamu telah mengambil faedah dari pelaku bid'ah ini. Thumma yamdhi asy-syaitan fi khutuwatihi, kemudian syaitan berjalan dalam rencananya bersamamu. Ila an tat'an fi man yatakallam fi, sampai kamu mencela orang-orang yang mencela pelaku bid'ah yang itu merupakan syekhmu sekarang. Wa tashunnu harban 'alayhi, dan kamu mempersiapkan serangan untuk orang-orang tersebut. Fama hiya illa muddatun Allahu a'lamu biha, maka tidak tersisa kecuali cuma beberapa waktu saja, Allah lebih mengetahui. An-nasu yatafawatun fi sur'ati at-ta'athur, manusia mereka berbeda-beda dalam terpengaruh dengan orang. Idza bika ta'rifu ma kunta tunkir wa tunkiru ma kunta ta'rif, dan tiba-tiba kamu mengingkari yang dahulunya perkara kamu anggapnya perkara baik, dan kamu menganggap yang dulunya mungkar menjadi baik sekarang. Wa kama anna minan nas, dan sebagaimana ada di antara manusia, man yaqsur jalis as-su' 'ala al-ma'asi, ada di antara mereka menganggap bahwasanya teman duduk yang buruk cuma sekedar pelaku maksiat. Hunaka minan nas, ada di antara manusia juga, man yaqsur khutuwat asy-syaitan 'ala al-ma'asi, man yahsur khutuwat asy-syaitan fil ma'asi, ada orang-orang yang mereka membatasi bahwasanya syaitan itu cuma melakukan rencana-rencana pada kemaksiatan. Wa khutuwat asy-syaitan fi syirk wal bid'ah ashad min khutuwati fil ma'asi, padahal rencana-rencana syaitan pada perkara kesyirikan dan bid'ah itu lebih keras dibanding pada perkara maksiat. Awwal syirkin waqa'a 'ala wajhi al-ardh fi qaum Nuh khutuwat syaitan, kesyirikan pertama yang menimpa kaum Nabi Nuh itu mereka melalui fase-fase rencana yang sudah diletakkan oleh syaitan. Taswirus salihin liyuqtada bihim, pertama kali syaitan memerintahkan mereka untuk sekedar membuat gambar. Al-khutwa tsaniyah fil jil alladhi ba'da at-tawassul bis salihin ila Allah, pertama sekedar membuat gambar sudah supaya bisa mengingat jasa mereka. Al-khutwa tsalitsah, berikutnya setelah itu syaitan mengajak mereka untuk bertawassul dengan gambar orang-orang saleh tersebut. Al-khutwa tsalitsah asy-syirk wa ibadatuhum min dunillah, langkah yang ketiga akhirnya mereka beribadah kepada orang-orang saleh tersebut. Kama rawahu al-Bukhari an Ibn Abbas wa rawahu ghairuhu an ghairi Ibn Abbas min as-salaf, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, dan sebagian salaf meriwayatkan dari selain Abdullah bin Abbas. Di tafsir qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra, yaitu dalam mentafsirkan firman Allah azza wa jalla la tadharunna wadda wala suwa' ila akhir al-ayah. Wal bid'ah kadzalik fiha khutuwatu syaitan, dan bid'ah juga seperti itu, ada langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang dimaukan oleh syaitan. Takarrara 'ala masami'ikum wal mukarraru ahla, dan kalian telah berulang kali mendengarnya, dan sesuatu yang diulang-ulang itu lebih manis. Wa ma takarrara fis sam'i taqarrara fil qalbi, apa yang berulang di telinga tentunya akan berulang di dalam jantung atau dalam hati manusia. Fi hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ma al hilaq alladhi rawahu ad-Darimi wa ghayruhu sanadin sahih, dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang halaqah-halaqah yang ada di masjid, yang Mada kanu yasna'un, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membentuk halaqah-halaqah di masjid. Ijtima', mereka berkumpul. Ala dhikrin, mereka berkumpul untuk berzikir. Al-dhikru mashru', zikir adalah perkara yang disyariatkan. Walakinna al-hay'a was-sifa ghair mashru'a, akan tetapi cara berzikir ini yang tidak disyariatkan. Haddadu 'adadan, mereka menentukan jumlah. Wajtama'u 'ala hadha at-tahdid, mereka kemudian berkumpul di atas jumlah yang ditentukan tadi. Hadhihi al-khutwa al-ula, ini adalah tahapan iblis yang pertama. Madza qala Abu Musa radhiyallahu anhu, apa yang dikatakan oleh Abu Musa ketika pertama melihat mereka? Qala ya ibn Mas'ud laqad ra'aytu shay'an ankartu, laqad ra'aytu shay'an. Abu Musa melaporkan kejadian itu kepada Abdullah bin Mas'ud. Ya Ibn Mas'ud, ya Aba Abdurrahman, ya Aba Abdurrahman, saya telah melihat suatu perkara yang saya hati saya mengingkarinya. Wa ma ra'aytu illa khaira, tetapi saya berpendapat itu adalah kebaikan. Kaifa jama'a lahu bainal wasfain, bagaimana dia mengumpulkan dua sifat ini? Ankarahu li'annu lam yakun ya'rifu 'inda as-sahabah, dia menganggap mungkar karena dia mengetahui para sahabat tidak pernah melakukannya. Wa mara illa khairan kaunahu min adh-dhikr, dan dia menganggap itu juga baik karena itu di dalamnya ada zikir. Faqala ma qulta lahum, lamma dhakara lahu al-amr madha qulta lahum, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Abu Musa, apa yang kamu katakan kepada mereka ketika kamu melihat mereka melakukan itu? Qala ma qultu lahum shay'an intidhara ra'yik, maka Abu Musa mengatakan, saya tidak mengatakan sesuatu karena menunggu pendapatmu. Wa hunak muhadara qadima qabl imkin 20 aaman, dan di sana ada muhadharah sudah lama sekitar 20 tahun yang lalu. Alaqtu fiha ala fawaid katsira min hadha alhadith. Saya menjelaskan faedah-faedah tentang hadis ini. Hadis Ibnu Mas'ud ma'al hilaq, yaitu hadis Ibnu Mas'ud tentang fala util hadhihi al-lailah. Dan insyaallah saya tidak akan panjang lebar pada malam ini. Ja'ahu Ibnu Mas'ud faqala lahum. Maka mereka didatangi oleh Abdullah bin Mas'ud dan beliau berkata kepada mereka, "Ma hadha?" Kata beliau, "Apa yang kalian lakukan ini?" Qalu hasa na'uddu bihi at-tasbih wa at-tahlil. Mereka mengatakan, "Ya Ibnu Mas'ud, kerikil-kerikil kecil yang kami menggunakannya untuk menghitung tasbih dan zikir." Qal ma asra'a halakatakum ya ummat Muhammad. Maka Abdullah bin Mas'ud berkata kepada mereka, "Wahai umat Muhammad, betapa cepatnya kehancuran kalian." Aniyatu Rasulillah lam tuksar, yakni ma hadis al-maut. Ini Rasulullah baru meninggal, bejana-bejananya belum pecah. Thiyabuhu lam tubla, baju-baju beliau belum usang. Ashabuhu mutawafirun, sahabat-sahabat, murid-murid beliau masih hidup banyak. Inna annakum muftatihu bab dalalah, bisa jadi dengan perbuatan ini kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Inna annakum ahda ala millatin ahda min millati Rasulillah, bisa jadi kalian berada di atas sebuah ajaran yang lebih bagus dibanding ajaran para sahabat. Wa inna annakum muftatihu bab dalalah, atau bisa jadi dengan perbuatan ini kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan. Qala ya Abu Abdurrahman, ma aradna illa alkhair. Mereka menjawab, "Wahai Abu Abdurrahman, kami tidak menginginkan dengan perbuatan ini kecuali kebaikan." Mithla al-yawm yaqulun aradna naf'a anfusina wa naf'a al-muslimin wal muhtajin ila akhir. Sebagaimana orang di zaman mengatakan, "Kami menginginkan memberikan manfaat kepada kaum muslimin, orang-orang yang membutuhkan dan seterusnya." Qala kam min muridin lil khair la yusibhu. Maka berkata Ibnu Mas'ud, berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan tapi dia tidak mendapatinya. Asyahid, syahidnya, yaqulu rawi al-qissah, berkata rawi yang meriwayatkan kisah ini, tilmidh Ibnu Mas'ud wa Abi Musa, muridnya Ibnu Mas'ud dan Abu Musa. Fara'aitu 'ammata tilka al-hilaq, jami' tilka al-hilaq. Maka saya melihat kebanyakan orang-orang yang membuat halaqah di masjid tadi. Yuqatilunana ma'al khawarij fi an-nahrawan, yawm an-nahrawan. Mereka berperang bersama khawarij, berperang melawan para sahabat di hari pertempuran Nahrawan. Unzur khutuwat asy-syaitan, lihatlah bagaimana langkah-langkah syaitan. Bada'u bihadhihi al-bid'ah, mulai bersama mereka dengan bid'ah yang kecil. Wa bada'u bimukhalafat hadhi as-sahabah fil 'amal. Syaitan mulai dengan mereka dengan menyelisih amal para sahabat. Wa tariqatil dzikr faqat, dan cara berzikir saja. Wantahu ila kilabin nar syarrul khalq wal khaliqa, dan kesudahan dari amalan ini mereka bergabung bersama khawarij yang merupakan seburuk-buruk makhluk yang telah dicipta oleh Allah. Qala al-Barbahari rahimahullah, berkata al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wahdhar sighar al-muhdathat, hati-hati kalian dengan perkara bid'ah yang kecil. Fa innaha tasir hatta ta'uda kibara, ya, bid'ah yang kecil tadi dia akan berkembang sampai dia menjadi besar. Fahdharu khutuwati syaitan, dan hati-hati kalian dari langkah-langkah syaitan. Walau lam yakun min mafasidil akhli an ahli al-ahwa wal bid'ah ma'a ma taqaddam. Kalau seandainya tidak ada kerusakan dari mengambil ilmu dari ahli bid'ah, pada telah lewat kerusakan-kerusakan yang kita sebutkan. Ma yuhdithuhu min al-furqati bayna ahli al-haq. Kalau seandainya tidak ada kerusakan kecuali menyebabkan perpecahan di antara orang-orang di atas kebenaran. وقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يسبب الفرقة بيننا. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita dari melakukan sesuatu yang menyebabkan perpecahan di antara kita. فأين مصلحة الاجتماع والائتلاف على السنة؟ Maka di mana kemaslahatan untuk bersatu berkumpul di atas sunnah? مما تظنه من مصلحة خاصة لك بالأخذ عن أهل الأهواء والبدع. Mana masalah tadi dibanding dengan kemaslahatan pribadimu dengan cara kamu mengambil dari ahlul bidah dan ahlul ahwa. أذن أذن نسمع أذان العشاء ونتابع ثم نكمل بين الأذان والإقامة. Kita dengar azan dulu. وفي الصحيحين, dan di dalam الصحيحين, قال صلى الله عليه وسلم, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an ma talafat alaihi qulubukum." Bacalah Al-Qur'an yang menyebabkan hati-hati kalian itu bersatu. "Fa idza ikhtalaftum fihi faqumu." Jika kalian kemudian berselisih tentang ayat di antara ayat-ayat Al-Quran, maka berdirilah kalian. Limada? Kenapa itu? Awalan, hatta la yaqa'a minkum darbal kitab ba'dahu biba'd. Yang pertama, agar kalian tidak saling mempertentangkan tentang ayat Al-Quran satu dengan yang lainnya. Kama taqaddam fi hadithil qadar. Sebagaimana telah lewat pada hadis tentang Al-Qadar. Wa qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw bihadza umirtum, apakah dengan cara ini kalian diperintah, aw bihadza bu'ithtu ilaikum, ataukah dengan cara ini aku diutus untuk kalian, bihadza halaka ahlul kitab min qablikum, seperti inilah orang-orang ahlul kitab sebelum kalian mereka binasa, darabu kitab Allah ba'dahu bi ba'd, mereka mempertentangkan satu ayat Al-Kitab dengan yang lainnya, fa ma 'alimtum min fa'malu bih, apa yang kalian ketahui dari Al-Quran maka amalkanlah. وَمَا جَهِلْتُمُ فَكِلُوا إِلَىٰ عَالِمِ, dan apa yang tidak kalian ketahui maka serahkanlah kepada ahlinya. أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثانيا, yang kedua, حتى لا يقع منكم القول على الله بغير علم, agar kalian tidak terjatuh dalam dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu. ومعلوم إثم ذلك وخطره, dan dosa dan bahaya perkara ini telah diketahui berbicara tentang Allah tanpa ilmu. وقول والقول على الله بغير علم في القرآن خاصة أيضا سبب للهلاك, dan berbicara tentang Allah yaitu berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu merupakan sebab kebinasaan. فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد وغيره من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda sebagaimana dalam musnad dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, halaku ummati fil kitab, bahwasanya kehancuran umatku ini pada Al-Kitab Al-Qur'an. Qalu kaifa ya Rasul Allah, mereka bertanya bagaimana mungkin ya Rasul. Qala qaumun yaqra'una Al-Qur'an yata'awwalunahu ala ghairi ma arada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan para sahabat, itu adalah sebuah kaum yang mereka membaca Al-Qur'an dan mereka menafsirkannya seperti yang tidak dimaukan oleh Allah azza wajalla. Thalithan, atau al-amr ath-thalith, yang ketiga, hatta la taftariqu, agar kalian tidak berpecah belah, wa yahsul bainakum furqah, tidak terjadi perpecahan di antara kalian, بسبب تفاوت العلم, karena berbedanya tingkatan ilmu, واختلافكم في تعيين مراد الله جل وعز, dan berbedanya kalian dalam menentukan apa yang Allah inginkan dari ayat-ayat Allah. وتقدم معكم مرارا الأثر عن ابن عباس وعمر, dan telah berlalu bersama kalian berulang kali asar dari Abdullah bin Abbas dan Ibnu Umar. Rawahu Abdul Razzaq wal Baihaqi wa ghairuhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dan Al-Imam Al-Baihaqi dan selain dari keduanya. Lamma jaa'a mufadun ila Umar rajulun min ummali Umar ilayhi, tatkala datang kepada mereka salah seorang dari pekerja Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala lahu qad hafiza al-Qur'ana min ar-rijal kadha wa min al-'abid kadha wa min an-nisaa' wa min as-sibyan. Al-qa'il li Umar, na'ib Umar, wali Umar fi al-balda. Maka wakil yang diutus oleh Umar bin Khattab, dia berkata, telah menghafal Al-Quran anak-anak kecil, laki-laki dan juga para wanita, sebagian wanita. Faqala Ibn Abbas radhiyallahu an, maka Ibn Abbas berkata, wadittu anna an-nasa la yatasara'una hakadha fi hifdhil Quran. Kata Ibn Abbas, saya berharap manusia ini mereka tidak tergesa-gesa dalam menghafal Al-Quran dengan cara seperti ini. Faghadiba alaih, fanaharahu Umar. Maka Umar melarang atau membentak Ibn Abbas. Thumma istad'ahu min al-bayt. Kemudian Umar memanggil Ibn Abbas. Qal a'id alayya ma qult. Umar berkata kepada Ibn Abbas, coba ulang apa yang kamu sebutkan. Faqala aw ta'fiyani minhu. Maka Ibn Abbas mengatakan, tidakkah kamu memberikan maaf kepadaku dalam ucapanku? Qala azamtu alaik, yani amr amir al-mu'minin, a'id alaiya ma qult. Maka Umar bin Khattab, tidak, saya perintahkan kamu untuk mengulang kembali ucapan yang baru kamu sebutkan. Faqala al-kalimah. Maka Ibn Abbas mengulang ucapannya tadi. Qala Umar, limadha? Kata Umar, alasannya apa kamu bilang seperti itu? Qala ya amir al-mu'minin. Maka kata Ibnu Abbas, wahai Amirul Mukminin, nahnu qaumun nazala fina al-Qur'an. Kata Ibnu Abbas, ya Amirul Mukminin, kita ini adalah kaum generasi yang Al-Qur'an turun di masa kita. Fa'alimna fima unzil. Maka kami tahu ayat mana turun untuk apa. Fa'amilna bih. Maka kami beramal dengannya. Wa sayati aqwamun yahfazuna. Dan akan datang kaum-kaum generasi yang mereka menghafal Al-Qur'an. La ya'rifuna fima unzil. Mereka tidak tahu bahwasanya ayat yang mereka hafal itu turun untuk permasalahan apa. Fayakhtalifun. Sehingga mereka akan berselisih. Fayahtaqun. Kunna yad'i al-haq ma'a. Sehingga setiap mereka mengklaim bahwasanya kebenaran bersama dia. Fayaqtatilun. Akhirnya mereka saling menyerang, saling berperang, membunuh. Faqala Umar, lillahi darruka ya ibn akhi. Kata Abdullah, kata Ibnu Umar kepada Ibnu Abbas, lillahi daruk, maksudnya pujian. Beliau kagum dengan ucapan Ibnu Abbas dan alasannya. Innaha la fi sadri wa ukatimuha an-nas. Innaha la fi sadri, yaqul, walakinni aktumuha an qawliha lin-nas. Kata Umar bin Khattab, yang kamu ucapkan tadi sesungguhnya telah ada dalam dadaku, cuman saya tidak mengatakan kepada manusia. Yakhsha an la yuhsinu fahmaha. Karena beliau khawatir bahwasanya manusia tidak paham maksud yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Wa man alladhi yahmil ba'd an-nas 'ala al-ightirar bi ahli al-bid'ah? Dan apa yang membuat sebagian orang mereka tertipu dengan ahlul bidah? Ma'a kathrati wa tawatur nahyi as-salaf 'an dhalik. Padahal para salaf mereka telah melarang dan riwayat larangan mereka itu sangat banyak. Ja'a 'an 'adad min as-sahabah. Datang dari sebagian para sahabat. Iqtisad fi sunnah khairun min ijtihad fi bid'ah. Sederhana di dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebid'ahan. Ijtihad ahli al-bid'ah wa abna' al-firaq wal jama'at. Kesungguhan ahli al-bid'ah dan juga kesungguhan anak-anak yang mereka ikut pergerakan-pergerakan jama'at. Fil ilm wal amal. Pada ilmu dan amal. Min hifdh mutun. Mereka menghafal matan-matan ilmu. Wa tadris kutub. Dan mereka mengajarkan kitab-kitab. Wa tahqiqiha. Dan mereka mentahqiq kitab-kitab. Wa ta'lif kutub. Dan mereka menulis juga buku-buku. Wa ikhtisar mu'allafat al-a'immah al-madhin. Dan mereka meringkas tulisan buku-buku ulama yang telah berlalu. Wa qiyam al-a'mal al-khairiyyah 'ala aydihim. Dan mereka melakukan amal-amal kebaikan. وكثرت جامعاتهم ومعاهدهم. Banyaknya universitas mereka dan pondok-pondok pesantren mereka. وانتشار دعوتهم في العالم. Dan tersebarnya dakwah pergerakan mereka di dunia. فيضعف امام هذا. Maka salafi sunni tadi dia lemah di hadapan apa yang dia lihat tadi. ويبدا يتنازل. Dan dia mulai yatanazal, mulai melemah, mulai mundur. ولو اعتصم بالسنه. Kalau seandainya dia berpegang dengan sunnah. Wa ma kana alaihi salaf. Dan apa yang para salaf berada di atasnya. La alima anna ahlul bidah as-sabiqin wal lahiqin. Maka sungguh dia mengetahui bahwasanya ahlul bidah yang dahulu dan yang sekarang. Akthar ijtihada. Mereka lebih banyak kesungguhannya. La fil ilmi wal mu'allafat. Dalam ilmu dan dalam tulisan. Wala bid da'wati wat ta'lim. Tidak juga dalam dakwah dan juga pengajaran. Walakin laysa al-ibrah bil kathrah. Akan tetapi tolak ukur itu bukan dengan jumlah yang banyak. Umur ila a'immati sunnah. Lihat bagaimana para ulama sunnah. Tasanifuhum 'alayha i'timad al-ummah kulliha fi diniha. Tulisan-tulisan mereka, umat ini semuanya mereka bersandar dan butuh kepada tulisan mereka. Hatta ahlul bidah alladhina yat'anuna fihim. Sampai pun ahlul bidah yang mencela ulama sunnah mereka butuh kepada tulisan mereka. Yarji'un ila hadith ashab al-kutub as-sittah. Mereka kembali kepada hadis-hadis yang ada di dalam kutub as-sittah. Wa tafasir a'immat as-salaf. Dan mereka kembali kepada buku-buku tafsir ulama salaf. Idza ihtaju ila dhalik. Kalau mereka membutuhkan yang demikian. Wa qad qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah berkata, "Falaysa al-fadlu bi kathrati al-ijtihad." Bukanlah keutamaan itu dengan banyaknya kesungguhan atau amal. Walakin bil huda was sadad. Akan tetapi dengan kesungguhan, dengan petunjuk dan benar dalam amalannya. Kama jaa fil athar. Sebagaimana yang datang dalam athar. Mazdada mubtadi'un ijtihada illa zdada min Allah bu'da. Tidaklah seorang ahlul bid'ah semakin bersungguh-sungguh dalam ibadah kecuali dia semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Waqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil khawarij yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim thumma dzakara baqi al-hadits. Dan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata tentang khawarij, kalian meremehkan salat kalian dengan salat mereka, puasa mereka, puasa kalian dengan puasa mereka sampai selesai hadis. Wa yujadu li ahli al-bid'ah min ahli al-qiblah. Dan didapati dari sebagian ahlul bidah dari kalangan kaum muslimin. Likathirin min al-rafidah wal-qadariyah al-jahmiyah wa ghairihim. Dari kelompok jahmiyah, rafidah dan yang lainnya. Min al-ijtihad ma la yujad li ahli sunnah. Didapati mereka bersungguh-sungguh dalam ilmu dan amal yang tidak didapati pada ahli sunnah. Fil ilmi wal-amal, kama kulta, naam. Wakadhalika likathirin min ahli al-kitab wal-mushrikin. Demikian pula ahlul kitab dan orang-orang musyrik. Lakin innama yuradul hasanu min dhalik. Akan tetapi mereka memaukan, yang dimaukan adalah yang baik dari yang demikian. Kama qala al-Fudail ibn Iyad fi qawlihi ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagaimana Fudail ibn Iyad beliau berkata, agar Allah uji siapa yang paling baik di antara kalian amalannya. Qala akhlasuhu wa aswaba. Kata beliau yang paling ikhlas dan paling mencocoki sunnah. ثم من أصول منهج السلف. كمريان ترمسك بأن هذا برنسيب برنسيب منهج السلف. في تلقي العلم. دلما مغنبل علمك. أنهم كانوا يتفقهون من كتاب الله. بوسنة داولو مريكا ملاجر علم فيكي داري الكتاب. من سنة وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. دن داري سنة رسول صلى الله عليه وسلم. فلم يكن عندهم مذاهب. Dan dahulu mereka tidak mempunyai madhab-madhab. كما حصل عند المتأخرين. Sebagaimana yang terjadi pada orang-orang belakangan ini. ولم يكن عندهم شخص يجيبون على الناس اتباعه. Dan mereka tidak mengangkat seseorang yang mereka mewajibkan manusia untuk mengikutinya. في كل ما يقول. Pada setiap yang dia ucapkan. Illa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Fahuwa alladhi yaduru ma'ahu al-haq haithu madar. Nabi itulah pribadi yang kebenaran itu berputar bersama beliau dimanapun beliau. Fala yaquluna bi'ismati ahadin ba'dah. Mereka tidak mengatakan kepada seseorang setelah Nabi bahwasanya dia ma'sum. La lafzan bilafzul ismah. Tidak dengan lafad-lafad isma ma'asum. Wala ma'nan bilafzin akhar ka mahfub. Tidak juga dengan lafad yang lain yang semakna seperti dijaga oleh Allah. Mahfub. Atau terjaga. Mahfub. Thalith. Wala hala. Tidak pula dengan lisan halnya mereka, perbuatan mereka. Ay la yata'amaluna ma'a kalami ahadin min an-nas mu'amalata al-kalami al-ma'asumi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu mereka tidak menyikapi ucapan seorang ulama seperti bagaimana mereka menyikapi ucapan Rumi sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatuhum fil ilmi wadihatun jiddan. Dan metode mereka dalam pembahasan ilmu sangat jelas. Unzur sahaba al-kiram kaifa ta'allamu wa 'allamu at-tabi'in. Lihat bagaimana para sahabat mereka mengambil ilmu dan mengajarkan ilmu kepada para tabi'in. Wa kaifa 'allama ba'dhum ba'dha. Dan lihat bagaimana sebagian salaf mereka mengajarkan sebagian yang lainnya. Yasma'ul hadis, mereka mendengar hadis, fa ya'taqidu ma dalla alaihi wa ya'malu bih. Dia kemudian meyakini, beliau meyakini apa yang ada di dalam hadis tersebut dan dia beramal dengannya. Fa ya'malu bi umumi alfadhih wa mutlaqiha. Maka dia beramal dengan keumuman lafadznya dan dia beramal dengan lafadz-lafadz yang mutlak dalam hadis tersebut. وَيَعْمَلْ بِظَاهِرِهَا مِنَ الْأَوَامِرِ وَالنَّوَاهِي وَالْأَخْبَارِ. Dan dia beramal dengan zahir yang nampak berupa larangan atau perintah dari hadis tersebut. فَهِيَ عِنْدَهُ مُحْكَمَةٌ. Bagi mereka hadis itu muhkam. حَتَّى يَبْلُغَهُ نَاسِخٌ. Sampai datang kepadanya dalil yang memansuh atau menghapus hukum tersebut. Au yablughahu mukhassisun au muqayyid. Atau sampai kepadanya dalil yang mengkhususkan atau yang mengikat dengan ketentuan yang mutlak tadi. Au yablughahu sarifun lil amri anil wujub wan nahyi anit tahrim. Atau dia mendapatkan dalil yang memalingkan wajib menjadi mustahab atau yang makruh menjadi haram. Wa ammal akhbaru بالقرآن والسنة فلا نسخ فيها. الأخبار لا تنسخ الخبر. Adapun berita-berita di dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak ada pembahasan nasikh wal mansukh. Wa hakadha at-tabi'un. Demikian pula para tabi'in. Ya'tuna ila as-sahabi. Mereka datang kepada para sahabat. Fayas'alunahu. Dan mereka bertanya kepada para sahabat. Madha sami'a min an-nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang kalian dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa kaifa ra'ahu yaf'alu kadha wa kadha? Bagaimana kalian melihat beliau melakukan yang ini dan itu? Fayarwuna lahum dzalik. Maka para sahabat meriwayatkan kepada para tabi'in apa yang mereka tanya. Wa yuftunahum bih. Dan mereka berfatwa kepada para tabi'in dengan apa yang mereka riwayatkan. Fa idza afta as-sahabi bi ra'yihi wa ijtihadihi. Jika para sahabat mereka mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat sendiri, qala lahum hadza ijtihadi wa ra'yi. Maka mereka akan berkata kepada para tabi'in, ini adalah pendapat pribadiku saja. Warubbama sa'alat tabi'iyu sahabin. Dan terkadang seorang tabi'i bertanya kepada sahabat. Hadha alladhi qultahu li, sami'tahu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, aw huwa ra'yuk. Apakah yang kamu sampaikan kepadaku ini adalah hadis yang kamu dengar dari nabi ataukah ini pendapat pribadimu? Wa hakadha kanu yatanaqqaluna baina as-sahabah. Dan dahulu para tabi'in mereka pindah, mereka mengambil ilmu dari para sahabat. فطلاب ابن عباس هم طلاب عند ابن مسعود وعائشة وابن عمر وغيرهم. Muridnya Ibnu Abbas itu juga murid Ibnu Mas'ud dan selainnya. وإن من تغيير التاريخ termasuk dari perubahan sejarah. وتحميله ما لا يحتمل yaitu menyandarkan kepada sejarah sesuatu yang tidak ada dalam sejarah. ما يكتبه أنصار المذاهب الأربعة. Apa yang ditulis oleh sebagian orang-orang yang dia adalah penolong atau fanatis kepada kelompok-kelompok madhab. وأن أصل هذه المذاهب مأخوذ من الصحابة. Bahwasanya madhab-madhab ini hukum asalnya diambil dari para sahabat. فيقال طلاب ابن عباس وطلاب ابن مسعود وتلاميذ ابن عمر. Mereka mengatakan dahulu ada muridnya Ibnu Abbas, muridnya Ibnu Mas'ud dan muridnya Ibnu Umar. فما يحصل في المذاهب هو مثل ما حصل عند الصحابة والتابعين. Apa yang terjadi pada madhab-madhab sekarang ini sama dengan apa yang terjadi di zaman para sahabat dengan murid-murid mereka. وهذا باطل من وجوه. Maka ini adalah sebuah kebatilan dari beberapa sisi. الوجه الأول لا يوجد أحد أوجب على الناس من الصحابة أنفسهم أن يقلد ابن مسعود لابن عباس والعكس. Tidak ada dari kalangan para sahabat yang mengharuskan orang untuk mengikuti satu dari mereka, tidak Ibnu Abbas, tidak pula Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Al-wajh ath-thani kama taqaddam, sisi yang kedua sebagaimana yang telah lewat, lam yakun tullab Ibnu Mas'ud yahsuruna anfusahum ala riwayatihi wa la yakhrujuna anha. Murid-murid Ibnu Mas'ud tidak membatasi diri mereka hanya mengambil ilmu dari Ibnu Mas'ud dan tidak mengambil dari selain dia. Bal hum anfusuhum yarwuna an ghairi min as-sahabah ka Aisyah ibn Umar. Bahkan mereka sendiri juga meriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Umar. Bal yanziluna daraja fayarwuna an zumala'ihim min at-tabi'in. Bahkan mereka para tabi'in juga mengambil dari sesama tabi'in. Wa yatafaqahuna 'alaihim. Dan mereka sering belajar di antara mereka. Aina hadha min atba'il madhahib wa ta'assubatihim. Di mana amalan para tabi'in ini dan para sahabat dibanding apa yang dilakukan oleh para pengikut fanatisme madhab? Al-wajhu ats-tsalits. Sisi yang ketiga. أن المأخوذ عن الصحابي أحد اثنين. Yang diambil dari sahabat itu satu dari di antara dua. إما روايته. Bisa jadi riwayat hadisnya. وإما رأيه واجتهاده. Atau bisa jadi pendapat pribadinya dia dan ijtihadnya dia. ورأي الصحابي واجتهاده أفضل وخير للأمة من رأي التابعي فضلا عن من بعده من الأئمة. Sedangkan pendapat dan ijtihad para sahabat itu lebih afdal, lebih baik dibanding pendapat para tabi'in, apalagi para ulama setelah tabi'in. Qala al-imamu syafi'i rahimahullah wa radhiya anhu. Berkata al-imamu syafi'i radhiyallahu anhu. Aqwaluhum lana khairun min ijtihaduhum lana, wa aqwaluhum lana khairun min ijtihadina li anfusina. Pendapat-pendapat para sahabat itu lebih baik untuk kita dibanding pendapat kita sendiri untuk diri kita sendiri. Al-wajhu ar-rabi', sisi yang keempat. Anna ha'ula al-madhhabiyyin, bahwasanya orang-orang fanatisme mazhab ini lam ya'khudhu bi riwayat a'immat al-madhahib wa ra'yihim, mereka tidak mengambil riwayat-riwayat para imam mazhab dan juga pendapat mereka. Innama ya'khudhuna bi aqwali man ta'akhkhara minhum, hakikatnya mereka hanya mengambil dari ulama belakangan ini yang menisbatkan diri kepada imam madhab. Wala yaqra'una wa yuqri'un kutub a'immat al-madhahib anfusihim, mereka tidak mengambil dan tidak membaca para imam dalam madhab mereka itu sendiri. Wa ya'tamidunaha fi al-madhab, dan mereka tidak menjadikan pendapat-pendapat imam madhab itu sebagai sandaran mereka. Wa innama kullu madhab min al-madhahib al-arba'a fihi kutubun mu'tamadah, hanya saja setiap madhab dari madhab-madhab yang empat itu mereka punya kitab-kitab yang mereka jadikan sebagai pegangan mereka. Al-Hanafiyyah ya'tamiduna al-hidayah lil-Mirghinani wa ma ja'a ba'daha min asy-syuruh. Orang-orang Al-Hanafiyyah mereka bersandar kepada kitab al-hidayah yang ditulis oleh al-Ghinani dan apa yang datang setelah mereka dari syuruhat. Wal-Malikiyyah ya'tamidun mukhtasar Khalil fil qarn at-tasi' wa ma ba'da min asy-syuruh. Sedangkan Al-Malikiyah mereka bersandarkan pada kitab Mukhtasarul Khalil yang ada pada kurun ke-9, abad ke-9 dan syarah setelah itu. Wasyafi'iyah ya'tamidun al-Minhaj lin-Nawawi wa ma ba'da. Orang-orang mazhab Syafi'iyah mereka bersandarkan kepada kitab Al-Imam An-Nawawi al-Minhaj dan yang apa setelah yang datang setelahnya. Wal Hanabila ya'tamidun al-Muntaha lil-Hajjawi, wa ma ba'da kaz-Zad wa nahwu. Na'am. Sedangkan mazhab Hanabila mereka bersandarkan pada kitab Al-Muntaha lil-Hajjawi dan apa yang datang setelahnya. Al-Muntaha syuk nasitu ana al-Muntaha. Man yaktub la syuk al-Muntaha? Muntaha ibn Jarud. Ha? Muntaha ibn Jarud. لا المنتقى لا كتاب عديد. شوف يا اخي عندك اكتب يا اخ عثمان ابحث المنتهى. المنتهى الهجاوي. شاهد وقد قال الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Syahidnya telah berkata Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ghayatul Muntaha. Jazakallah khair. Naam Al-Hajjaj. Naam Ghayatul Muntaha. Tayyib. Tayyib masyaallah. Qala Al-Imamul Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Berkata Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa ha'ula'i al-Hanabila, dan orang-orang Hanabila ini, wa in kanu min aqalli an-nas bid'ah, walaupun mereka adalah orang yang sedikit bid'ahnya dibanding yang lainnya. Fa inna akthara ma fil iqna'i wal muntaha, maka sesungguhnya kebanyakan yang ada dalam kitab al-iqna' dan muntaha, mukhalifun li nassi Ahmad wa qawlih, menyelisih apa yang disebutkan oleh nas al-Imam Ahmad dan ucapan al-Imam Ahmad. Fadlan an mukhalafatihi li nassi Rasulillah wa hadithih. Terlebih fadlan itu maksudnya apa ya? Yani, فكيف بم... tentunya lebih menyelisih sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aywa, masyaallah, masyaallah. La, idzan la, tatakallam 'ala al-muntaha, muntaha. Tayyib, ahsanta. Jazakallahu khair, masyaallah. Barakallah. Fa ayna hadha min talamidh ibn Mas'ud wa ibn Abbas? Maka bagaimana ini di, bagaimana ini dari murid-muridnya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas? Wa talamidh as-sahaba imma sahaba wa imma tabi'un. Talamidh as-sahaba imma ikhwanuhum sahaba mithluhum yarwi ba'dhum an ba'd wa imma tabi'un. Yani para murid-murid sahaba itu mereka mengambil dari sebagian sahabat yang lainnya atau mereka mengambil di antara para tabi'in. Aha. Aina hadha min aqwal ha'ula'i al-muta'akhirin? أين هذا من أقوال هؤلاء المتأخرين؟ dari mana ini atau di mana perbuatan mereka, amalan mereka ini dibanding apa yang dilakukan oleh orang-orang belakangan ini. فأقوال خير القرون خير من أقوال المتأخرين. Maka pendapat orang-orang dahulu yang khairul qurun, generasi terbaik, itu lebih baik daripada generasi belakangan ini. Wallahi inna بعض متعصب المذاهب من المتكلمين والأصوليين. Demi Allah, sebagian orang-orang yang fanatisme madhab dari kalangan al-mutakallimin, katabu fi kutubihim al-usuliyah wal-fiqhiyah wa kalamuhum indi, mereka menulis pada buku-buku mereka fikih dan buku kitab-kitab mereka tentang permasalahan usulul fiqh, dan tulisan mereka ada pada wala ufqil binakli kalamihim, dan saya tidak akan memberatkan kalian yang menukulkan ucapan mereka. Walakin adhkuru mujmalah, Akan tetapi saya akan mengucapkan secara global annahu yajib taqlid ahad al-a'imma al-arba'ah wujuban, bahwasanya mereka ini orang-orang yang fanatisme madhab, mereka mewajibkan kita untuk taklid kepada salah satu dari imam madhab, wajib, wattiba' wahidin min al-madahib, dan wajib mengikuti salah satu madhab dari empat madhab, wa haram yaqulun hakada haramun la yajuz, dan mereka mengatakan haram tidak diperbolehkan taqlid as-sahabi fil fiqh, untuk mengikuti taklid sahabat dalam pembahasan fikih, walau kana min khiyari sahaba wa kibarihim, walaupun itu sahabat terbaik dan sahabat yang paling besar, walau kana Abu Bakr wa Umar, sekalipun itu Abu Bakar dan Umar, wa qad radda ala qawlihim al-imam ibn al-qayyim, dan al-imam ibn al-qayyim telah membantah ucapan mereka, fi kitabihi i'lamul muwaqqi'in, pada buku beliau i'lamul muwaqqi'in, faslun fil ifta' بالآثار الصحابية والأقوال السلفية. Itu pasal tentang mengeluarkan fatwa dengan menukil ucapan sahabah. وأن الأخذ بها أولى وأوجب من الأخذ بأقوال من جاء بعدهم. Dan bahwasanya mengambil pendapat para sahabat itu lebih kuat dan lebih wajib dibanding orang-orang setelah para sahabat. قال الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله آل الشيخ. Berkata Imam Abdul Latif ibn Abdul Rahman ibn Hasan rahimahullah, wahuwa minal ulama ahfad al-imam Muhammad bin Abdul Wahab, termasuk salah seorang ulama dari keturunannya al-imam Muhammad ibn Abdul Wahab al-Najdi. Isma' ya akhi, isma' ya bunay, isma' ayyuhal muslim kalam hadal alim al-nasih, dengarlah saudaraku, dengarlah wahai anakku ucapan ulama yang memberikan nasihat ini, alladhi asada bihi al-haqiqa wal-waqi', yang mana ucapan beliau ini mencocoki hakikat dan kenyataan yang ada. Qal kana ahlul ilmi salafan wa khalafa, dahulu para ulama dari kalangan salaf dan para khalaf belakangan, yasma'una al-ahadith, mereka mendengar hadis, wa yarwunaha, dan mereka meriwayatkan hadis, wa yahfazuna as-sunan, dan mereka menghafal sunnah, wa yastanbituna minha al-ahkam, dan mereka mengambil dari hadis tersebut hukum. وهذا عندهم هو الغاية, dan menurut mereka amal seperti ini merupakan tujuan paling tinggi. التي يرحل إليها المحدثون, yang karenanya para ulama hadis mereka melakukan rihla safar. وينتهي إليها الطالبون, dan para penuntut ilmu berujung kepada perkara tersebut. وليس من عادتهم القراءة في كتب الرأي والفروع, bukan dari kebiasaan mereka, adat mereka, sekedar membaca pada buku-buku yang hanya menukil pendapat-pendapat manusia dan perkara-perkara cabang dari pembahasan fikih. كما هو المعروف عند الناس, sebagaimana yang dilakukan oleh manusia di hari ini. رحل الشافعي إلى المدينة, الإمام الشافعي melakukan safar ke Madinah. هذا كلام عبد اللطيف إلى الآن. رحل الشافعي إلى المدينة وسمع الموطأ, beliau safar ke Madinah dan mendengar hadis-hadis yang ada dalam kitab Muwatta. وتصدى للفتيا, kemudian beliau تصدى, beliau maju untuk berfatwa. وأنكر على من لم يطمئن في صلاته لما دخل مسجد محمد بن الحسن بالكوفة. أنكر الإمام الشافعي على من لم يطمئن في صلاته, kemudian الإمام الشافعي mengingkari orang yang dia ketika solat dia tidak tenang, tidak diam. Ai li sama'ihi al-ahadith as-sahihah fi wujub at-tuma'nina. Karena Imam Syafi'i beliau telah mengetahui mendengar hadis tentang wajibnya tuma'nina, tenang di dalam solat. Thumma i'tadil hatta tatma'inna qa'ima. Kamu berdiri sampai kamu betul-betul tenang dalam posisi berdirimu. Thumma rka' hatta tatma'inna raki'a. Kemudian kamu ruku sampai kamu betul-betul tenang dalam rukumu. Wa ahlul ra'i min al-hanafiyyah la yarawna at-tuma'nina. Sedangkan ahlul ra'i dari kalangan madhab Hanafiyah, mereka tidak menganggap tuma'nina itu rukun di dalam solat. Wa yusallun salat al-musi' fi salatih. Mereka solat dengan cepat di dalam solatnya. Wa la yatma'innuna fiha al-itma'inan al-wajib. Dan mereka tidak melakukan tuma'nina yang wajib di dalam solat. Fa ankara عليهم الإمام الشافعي. Maka الإمام الشافعي mengingkari perbuatan mereka ini. لصحة الحديث في ذلك. karena telah datang hadis yang sahih pada perkara tersebut. Wa hadza sayati aslun muhim insyaallah, dan ini akan datang prinsip yang penting insyaallah. Wa huwa tarkul ihtijaj bil khilaf wa ittiba'ud dalil, yaitu tidak berhujjah dengan perselisihan yang terjadi dan harus mengikuti dalil. Wal inkaru ala man afta aw amil bi khilaf al dalil al sahih, dan mengingkari orang yang dia berfatwa atau beramal dengan amalan yang menyelisih dalil yang sahih. Qala Syekh Abdul Latif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Latif rahimahullah, wa lam yasma' ay Syafi'i min Malik wala ghairihi kitaban fil ra'yi wal madhhab. Al-Imam Syafi'i tidak pernah mendengar dari Malik, mengambil ilmu dari Malik dengan kitab ra'yi, pendapat pribadi ataupun pendapat madhab. Wa hakadha ghayruhu min ahli al-ilmi wal fatwa. Demikian pula selain Syafi'i dari kalangan para ulama dan ahli fatwa. Fa manhajus salaf, maka prinsip atau metode para salaf, mukhalifun li hadhihi at-tariqati al-madhhabiyyah fi al-umur al-fiqhiyyah, menyelisihi metode-metode atau jalan-jalannya madhab fikih dalam perkara-perkara ini. Wa immatul madhahibi anfusihim rahmatullahi alaihim, dan para pemimpin madhab itu sendiri, yaitu para imam yang empat, semoga Allah merahmati mereka. Mukhalifuna fi ta'allumihim wa ta'limihim li tariqati haula, metode belajar mereka dan pengajaran mereka berbeda dengan orang-orang yang menisbatkan diri kepada madhab setelah mereka. Faqad ishtahara anhum shuhratan la khafa'a fiha, maka telah terkenal dari mereka perkara yang tidak mungkin tersembunyi. Nahyuhum an taqlidihim, mereka melarang untuk mentaklid fanatisme buta kepada mereka. Aw tamassuk bi aqwalihim idza dhahara ad-dalil, atau tetap bersikeras mengambil pendapat mereka walaupun telah muncul dalil yang menyelisihinya. Bal kanu ala ma kana alaihi sahabah, bahkan imam madhab ini mereka seperti apa yang para sahabat berada di atasnya. Annahum yarawna ittiba' alhadith an-nabawi fardhan laziman ala kulli ahad, mereka berpendapat bahwasanya mengikuti dalil merupakan kewajiban yang diwajibkan atas setiap orang. Fa idza afta as-sahabiyyu bi ijtihadihi, jika seorang sahabat berfatwa dengan ijtihadnya dia, tara thumma ja'a hadithun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang hadis dari nabi sallallahu alaihi wasallam, taraka ra'yahu wa ijtihadahu li hadithin nabi alaihi salatu wassalam, maka dia meninggalkan pendapatnya dan fatwanya demi mengikuti hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yara anna dhalika wajiban 'alaihi wa 'ala ghairi la yas'uhum khilafuh, dia meyakini bahwasanya itu merupakan perkara yang wajib baginya dan selainnya, dan tidak boleh. Wa hakadha kana al-a'imma al-arba'a wa ghayruhum min a'immatina, demikian pula seperti itu para imam yang empat dan juga para imam-imam kita. Fa najma'u baina ittiba'i sunnah wa ihtirami al-a'imma, maka kita mengumpulkan antara mengikuti as-sunnah dan menghormati para ulama. Wa min asbabi wujudi al-qawl wal-qawlain lil-a'imma kamalik wa syafi'i wa ahmad, dan di antara sebab adanya dua pendapat bagi para ulama, seperti dua pendapat bagi Ahmad, dua pendapat bagi Syafi'i, wa Abi Hanifah, dua pendapat bagi al-imam Abu Hanifah, huwa bulughuhum al-hadith min adamih, itu adalah sampai kepada mereka hadis atau ke hadis itu tidak sampai. Fayablughuhumul qaul, maka sampai pada mereka sebuah pendapat. Thumma yuftuna bih, sampai kepada mereka hadis, maka mereka berfatwa dengan hadis tersebut. Thumma yablughuhum hadithun sahih, kemudian sampai kepada mereka hadis yang sahih. Fayarji'una ila dhalika alhadith, maka mereka kembali meninggalkan fatwa pertama kembali kepada hadis yang sahih. Wa hadha dalilun ala kamali ilmihim wa dinihim, ini menunjukkan bahwasanya imam empat mazhab mereka sempurna pada ilmu mereka dan agama mereka. Wa hadha huwa al-ilmu indahum rahmatullahi alaihim, dan inilah ilmu di sisi mereka, semoga Allah merahmati mereka. Maki waktu wala kif tunjuk ha يكفي باقي أصل طيب مهم يا أخوان لعلنا نذكره غدا يعني هكذا. وقد قال الصنعاني رحمه الله, الإمام الصنعاني رحمه الله بالبركات, كما في كتابه إجابة السائل, sebagaimana dalam kitabnya إجابة السائل, إن وجود أكثر من قول في المسألة أي لأولئك الأئمة adanya pendapat yang lebih dari satu bagi para ulama mazhab ini, para pemimpin mazhab ini, mahmulun ala annahu fi waqtain, itu di dimungkinkan karena beliau berfatwa pada dua waktu yang berbeda. Tajaddada lahu fihima al-ilm, yang mana pada kondisi pertama berbeda dengan kondisi kedua karena ada tambahan-tambahan ilmu. Wa anna dhalika dalilun au dalilu quwwatin fil ilm fi ad-din, ini menunjukkan bahwasanya para ulama, para imam ini, mereka kuat dalam ilmu dan kuat dalam agamanya. Anna kaunu dalil quwwah fil ilm fa wadih zadu ilman lam yakun indahum, adapun dari sisi ilmu maka jelas bahwasanya kondisi pertama kemudian kondisi kedua ilmunya bertambah. Amma kaunuhu quwwah fid din, adapun kuat dalam agamanya, falam yamna'u min tisharu qawlihim al-awwal, bahwasanya pendapat mereka yang telah tersebar itu tidak mencegah mereka. Wa akhlun nasi lahu, dan orang-orang yang telah mengambil pendapat tersebut tidak mencegah mereka. An yataraja'u anhu idza tabayyana lahum khata'uhum, tidak mencegah mereka dari kembali dari fatwa tersebut jika ternyata jelas fatwa itu keliru. Kama awsa Umar Aba Musa Al-Ash'ari, sebagaimana Umar bin Khattab memberikan wasiat kepada Abu Musa Al-Ash'ari. Fi risalatihi fil qada' wa adabih, dalam tulisan beliau tentang pembahasan qada dan adab-adab qada. Wala yamna'annaka qada'un qadaitahu bil ams, dan janganlah sebuah keputusan yang telah kamu putuskan kemarin mencegah kamu. Tabayyana laka khata'uka fih, yang mana keputusan tadi telah jelas bagimu kesalahan atau kekeliruannya. An tarji'a ila shawab, janganlah perkara tersebut mencegah kamu untuk kembali kepada kebenaran. Ma'na kalamihi, hadha ma'na kalamih, ini adalah makna ucapannya. فإن الحق قديم, يعني هو الواجب, maka sesungguhnya kebenaran itu adalah yang paling terdahulu. والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل, dan kembali kepada kebenaran itu lebih baik daripada bersikeras di atas kebatilan. وآثارهم في هذا كثيرة, dan athar-athar dari para salaf dalam perkara ini banyak. فهذا من منهج السلف في العلم والتعلم, ini termasuk metode salaf dalam belajar dan mengajarkan. Lianna hadhihi usulun amma, karena ini merupakan prinsip-prinsip yang umum. Wa sayati aidan dhikru mas'ala ukhra aw aslin akhar, dan akan datang penyebutan prinsip-prinsip yang lainnya. La'allana nadhkuruhu gadan fi bad'i darsina insyaallah, insyaallah akan kita sebutkan, kita ambil pada pelajaran besok. Thumma nadhkur aidan ba'da usul ahli sunnah ala sabil sard, kemudian kita akan menyebutkan sebagian prinsip-prinsip Ahlussunnah yang lainnya dengan syarat-syarat, maksudnya lewat begitu saja. وقد تضمنتها عقيده علي بن المديني وغيره, dan sebagainya telah ada di dalam akidah yang telah kita ambil, akidah Ali Al-Madini dan yang lainnya. نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نصلي العشاء؟ لا ما صلينا العشاء صح اخوان, لم نصلي العشاء. الشيخ يسأل, لا ما صلينا العشاء بعد, الحمد لله لطول الوقت. لا الامور طيب. ما سوت يوم برودي برهتيكن, ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز وابي ادريس الخولاني, apa yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab dan juga dari Umar bin Abdul Aziz dan Abu Idris al-Khawlani Aidullah bin Abdullah, la an ara naran fil masjid ta'kuluhu ila akhirih, bahwasanya saya melihat api membakar sebuah masjid itu lebih saya sukai daripada saya melihat kebid'ahan di dalamnya. Yaqul la astati'u itfa'aha, yang saya tidak mampu untuk memadamkan api tersebut, bid'ah tersebut. Idzan an-nar fil masjid tahriqu syarr, Kalau begitu api membakar masjid adalah sebuah keburukan. Wa min al-adha alladhi yusib al-masajid, dan termasuk gangguan yang menimpa masjid. Wa wajibun itfa'uha, wajib bagi kita untuk memadamkan api yang membakar masjid. Hifadhan ala buyutillah, sebagai bentuk pencegahan terhadap rumah-rumah Allah. Wa ikraman laha, dan sebagai bentuk pemuliaan terhadap masjid-masjid Allah. Wa li hadha dhakaru azmahum ala itfa'iha, oleh karena itu mereka mengatakan mereka ingin memadamkan api tersebut. Walakin yaqulun hadha asy-syarr, Akan tetapi mereka mengatakan keburukan ini, وهذا الأمر الشديد, dan perkara yang keras ini, أشد علينا منه وجود بدعة, lebih keras daripada itu kalau kita melihat bid'ah di dalam masjid. ليس هذا دعوة إلى إحراق المساجد. Ini ucapan mereka bukan bermakna mereka mengajak kita untuk membakar masjid yang di dalamnya ada bid'ah. والتساهل في أسباب السلامة, atau bermudah-mudahan dalam perkara-perkara yang bisa menyelamatkan kita. فهذا غير مراد ولا مقصود عندهم رحمهم الله. Ini bukan perkara yang dimaukan atau dimaksudkan oleh para salaf. ولا يتصور عاقل يفهم هذا المعنى. Dan seorang yang berakal tidak mungkin dia memahami dengan makna bahwasanya boleh membakar masjid kalau ada bid'ah. النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد. Nabi SAW suatu saat melihat ingus di masjid. Faghadiba sallallahu alaihi wasallam wa amara bihaqqiha. Rasulullah marah dan Rasulullah memerintahkan untuk dihilangkan, dicungkil dan dibuang. Wa min sunnatihi tanzifil masajid wa tatyibuha. Dan di antara sunnah adalah membersihkan masjid dan memberikan wangian di masjid. Wa izalatul adha anha. Dan menghilangkan gangguan atau kotoran dari masjid. Wa hakadha sunnatu ashabih radhiyallahu anhum. Demikian pula sunnah para sahabah. فالواجب حماية بيوت الله تعالى. Maka yang wajib menjaga rumah-rumah Allah. وما كان من المساجد قد يستحق الهدم. Dan apa dari masjid-masjid yang memang pantas untuk dirubuhkan. لانعدام المنفعة فيه. Karena bisa jadi masjid itu ada tapi tidak ada manfaatnya. لخراب فيه أو غير ذلك. Karena mungkin ada kerusakan di dalamnya atau yang lainnya. Fayuhdam wa yubna min babi islahih. Maka boleh dirubuhkan, diruntuhkan dan dibangun kembali, direnovasi. Aw naqli waqfihi ila makanin akhar. Atau wakaf masjid tersebut dipindahkan ke tempat lain. Anfa' linnas wa akthar ya'ni naf'an. Lebih bermanfaat bagi manusia dan lebih banyak manfaatnya. Wa hadhihi at-tasarrufat. Dan amalan-amalan ini ia fi salih biyutillah tabaraka wa ta'ala. Ini termasuk untuk menjaga kemaslahatan rumah-rumah Allah. Walakin hadha yubayyin shiddatu nadarihim ila al-bid'ah wa qubhiha. Namun asar-asar dari para salaf tadi menunjukkan bahwasanya pandangan mereka terhadap bid'ah itu sangat keras dan mereka melihat kebusukan yang ada dalam bid'ah. Tanbih thani. Tanbih yang kedua. Narakum ghadan insyaallah. Insyaallah kita bertemu di pertemuan besok insyaallah.